Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ma'bad. Kita akan membahas ya buku berikutnya Al-Qawaidu Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ya, ini sebagaimana tadi seperti di Qawaidul Mutlaq, kaidah-kaidah berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kaidah itu sesuatu aturan yang kemudian berjalan di bawahnya perkara-perkara secara kebanyakan ya, secara kebanyakan. Namanya kaidah. Secara umum perkara-perkara itu berjalan di bawahnya, di bawah kaidah-kaidah tersebut. Secara umum. Ya, demikian. Kenapa kita katakan secara umum dan kaidah itu diambil dari Al-Qur'an dan hadis? Ya, itulah kemudian berkaitan dengan usul fikih dan sebagainya. Dan qawaid al-fiqhiyah itu bukan usul fikih. Dia kaidah-kaidah fikih. Ya, kenapa dikatakan kebanyakan ya? Karena ada perkara-perkara yang dia itu keluar dari kaidah ini. Seperti kemarin kita sebutkan ya, kaidah dibawakan oleh Syaikh Darwana Sa'di ya, tentang apa? Bahwa apabila di situ berbenturan ya dua perkara yang penting ya, maka didahulukan paling penting. Karena begini, itu secara asal. Tapi kadang-kadang ada perkara yang dia itu kurang penting, dia didahulukan. Kenapa? Karena ada unsur-unsur yang membuat dia itu lebih dulu dilakukan. Nah, demikian. Paham? Ini seperti kaidah yang kemarin disebutkan fa in tasama adadul masalih yuqaddamu a'la minal masalih. Apabila ya berdesak-desakan beberapa suatu yang baik, maka didahulukan yang paling tinggi dari maslahat. Dua perkara ini sama-sama penting, maka didahulukan yang lebih penting lagi ya, didahulukan yang paling penting ya, demikian. Tetapi sebagaimana yang tadi kita sebutkan ya, kadang-kadang ada yang dia itu sesuatu yang dia itu mafdul, lebih kurang. Afdulnya lebih kurang, tapi dia didahulukan malahan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang mendukungnya. Ya, demikian. Ya, disebutkan di sini beliau mengatakan bahwa di sini ada perkara yang banyak seorang itu terdas padanya. Qad ya'ridu lil amal al-mafdul minal awarid. Kadang-kadang perkara itu mafdul, lebih rendah keutamaannya. Tapi dia didahulukan karena ada perkara yang bersama dengannya. Bisa babi iktiran mayujibu tafdil. Karena ada sebab sesuatu yang bersama dengan dia yang mewajibkan untuk dia didahulukan. Nah itu. Seperti zikir Allahu Akbar itu kan sunnah kan demikian. Tetapi ketika kita melakukan gerakan sholat ya wajib. Untuk ketika berpindah dari rukun ke rukun yang lain dengan mengatakan Allahu Akbar. Kan demikian. Demikian juga yang lainnya. Sekarang kita akan meneruskan. Ya, al-qawaid al-fiqhiyah li fahmi nusus syar'iyyah, kaidah-kaidah fikih untuk memahami nas-nas syariat. Ya. Sebenarnya judulnya sebenarnya mengatakan risalah fil qawaid al-fiqhiyah, risalah di dalam kaidah-kaidah fikih. Itu oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah taala, salah seorang guru dari guru-guru syekhnya, dari gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Beliau mengatakan berikutnya, qala rahimahullah taala, ini kaidah yang keempat ya, bisa dikatakan kita yang keempat. Yang pertama tentang masalah niat. Niat itu syarat amalan. Ya, dengannya itu bagus dan dengannya itu jelek suatu amalan, niat. Kemudian agama, kaidah yang kedua. Agama itu dibangun di atas maslahat. Agama itu dibangun di atas kebaikan. Kemudian ketiga yang baru kita selesaikan, apabila ada dua perkara yang bagus, maka didahulukan yang paling bagus. Atau perkara-perkara banyak yang bagus, didahulukan yang paling bagus. Yang paling ya banyak maslahatnya. Kemudian qala rahimahullah taala wadiduhu dan kebalikannya ya. Wadiduhu dan kebalikannya tazahumul mafasidi yurtaqabul adna minal mafasidi. Wadiduhu dan kebalikannya. Kebalikan dari yang tadi, bahwa apabila banyak perkara yang baik didahulukan yang paling baik. Ini wajib dan ini wajib, dahulukan paling wajib. Ya. Kalau yang satu wajib, satu sunnah, dahulukan yang wajib jelas. Sekarang wadidu dan kebalikannya, tazahumul mafasid. Apabila berdesak-desakan, ya banyak di situ mafasid, perkara yang membahayakan. Sebutkan oleh saya Sa'd bin Wathalah sendiri dalam syarahnya beliau mengatakan al mafasid imam muharramat au makruhat. Mafasid bahaya itu bisa itu sesuatu yang haram, bisa itu sesuatu yang makruh. Ya, demikian. sebagaimana masoleh, masalah itu bisa wajib, bisa mustahab. Jadi mafasid, suatu yang rusak, suatu yang bahayakan, itu bisa haram, bisa makruh. Apabila berdesak-desakan di situ perkara yang mafasid, ya, yang membahayakan, yurtakabu adna, maka dikendarai, ya, ini dilakukan al-adna yang paling rendah minal mafasid, dari bahaya-bahaya. Jadi kalau banyak di situ bahaya, ditempuh yang paling ringan bahayanya. Dalam kehidupan kita banyak sekali perkara seperti itu, ya. Dalam hal perkara yang maslahah sendiri, ya, kita sama-sama, ya, umpamanya bekerja, ya, kadang kita dahulukan yang lebih banyak manfaatnya. Demikian juga seorang, ya, seorang anak muda umpamanya, dia ada keinginan untuk belajar, ada keinginan untuk bekerja, ada keinginan untuk menikah. Kadang di situ banyak masalah, semuanya baik, ya. Tapi didahulukan yang mana lebih penting. Kalau dia umpamanya masih, ya, umur 20, 23, ya dahulukan untuk belajar, semisal itu. Dan sebaliknya, berarti pembahasan kita ini, kalau di situ ada bahaya yang banyak, ya, banyak dalam kehidupan kita ini, sama-sama bertemu dengan keluarga orang-orang awam umpamanya, gimana ini kita ikut atau enggak? Kalau enggak umpamanya nanti di situ ada bahaya yang banyak umpamanya. Dan semua harus kembalikan kepada syariat. Semua harus kembalikan kepada syariat. Demikian juga umpamanya seorang, ya, kita meyakini bahwa foto, gambar tidak boleh. Ini gambar yang berupa makhluk bernyawa, kan demikian. Dengan dalil-dalil tidak boleh. Kemudian kita umpamanya akan suatu keadaan umpamanya melakukan umroh atau haji atau belajar dan sebagainya, wajib untuk membuat paspor umpamanya. Ya, berarti foto. Ya, bagaimana ini? Ya, kita lakukan walaupun kita tahu itu adalah haram dalam perkara, kenapa? Karena kita ambil lebih ringan. Karena kewajiban ini lebih tinggi umpamanya. Ya, demikian. Walaupun di sisi pandang para ulama berbeda-beda, seperti masalah apa? Seorang itu wajib enggak mempunyai mahram atau enggak ketika haji. Imam Syafi'i boleh berpendapat kewajiban haji lebih dulu diutamakan daripada kewajiban untuk mahram. Sehingga kita banyak dapati di Indonesia itu perempuan haji sendirian. Kenapa? Karena kewajiban haji lebih dahulukan. Walaupun Muhammad, demikian juga yang lainnya berpendapat bahwa kalau di situ tidak ada mahram, tidak perlu haji. Berarti tidak termasuk yang wajib. Dalam artian di situ ada penghalang. Ya, demikian. Ya, demikian. Jadi kalau kemudian ada di situ sesuatu yang dia itu apa, madorot atau bahaya, diambil yang paling ringan. Kemudian disebutkan di sini oleh Syaikh Abdul Rasyid Rahimahullah, kama ya faida tazahamat mafasid, ya, apabila berdesak-desakan di situ dua macam umpamanya dari suatu yang membahayakan, bi anittarra al insan, yang mana darurat terpaksa seseorang itu ila fi'li ihdaha, untuk melakukan salah satunya, wal wajib alla yartakib al mafsadah kubra, maka wajib itu dia tidak menempuh, ya, bahaya atau kemaksiatan yang paling besar, jangan. Bal yaf'alul khughra, bahkan dia untuk melakukan yang apa? Yang lebih kecil, wajib. Apalagi ketika dalam kita kehidupan, ya, bermuamalah dengan masyarakat dan sebagainya, dengan keluarga. Ya, kadang kita terpaksa untuk kemudian menempuh sesuatu yang lebih ringan bahayanya menurut kita, kan. Seperti tadi gambar dan sebagainya. Oleh karena itu jangan kita memutus sendiri. Orang suruh memutus. Ya, walaupun sebenarnya kita memerintahkan, kan, tapi kita mengambil sesuatu yang lebih ringan. Ya, demikian. Demikian juga masalah-masalahan seperti vaksin dan sebagainya. Kalau Ustaz, ya, nibal yaf'alu sughra, bahkan melakukan yang lebih ringan. Irtikaban li ahwani syarraini. Ya, untuk melakukan yang paling ringan dari dua bahaya. Lidah bi a'lahuma, untuk menghindari, untuk menolak yang paling lebih tinggi dari keduanya. Baikkan netai dan mafsadah ini haram dan wal ukhra makruha. Kalau dua bahaya ini, satu haram, satu makruh. Kok dimal makruh? Didahulukan yang makruh, ya. Alal haram atas yang haram. Fayuqaddamu akal minal mustabah alal haram al khalis. Didahulukan makan yang dia itu perkara yang syubhat atas makan yang dia itu murni haramnya. Ya, demikian. Seperti seorang umpamanya, ya, dalam keadaan dia itu masih bingung, ini boleh enggak makan daging ini umpamanya? Taruhlah dobok diawa, mencawa. Sebagian dari teman kita mengatakan boleh, sebagian mengatakan enggak boleh. Dengan apa memakan daging anjing umpamanya atau mungkin babi umpamanya. Di satu keadaan dia di yakni dia di apa di hutan umpamanya. Enggak ada yang bisa dimakan kecuali itu. Ya sudah, mengambil yang kota syabih tadi. Diawa umpamanya. Selain mengatakan itu haram, kemudian mengatakan ya boleh kan itu. Syubhat, perkara syubhat. Dahulukan yang syubhat. Untuk ya untuk tidak makan babi. Ada babi, ada biawak umpamanya. Umpamanya demikian. Ini makan sesuatu yang itu mutasyabih daripada makan sesuatu yang haram secara murni. Wa kadzalika yuqaddamu sa'ir makruhat al-muharramat. Didahulukan perkara yang itu makruh-makruh dari perkara yang itu haram. Ya demikian. Makanya makruh berbicara di malam hari itu makruh sebenarnya. Kecuali untuk ilmu atau sesuatu yang bermanfaat setelah sholat isya itu. Ya, ditempuh enggak apa-apa, ya. Atau ya dia berbicara dengan temannya setelah sholat isya ke sana ke sini ngobrol-ngobrol ya perkara yang mubah, ya, yang boleh-boleh dan itu makruh hukumnya berbicara setelah sholat isya daripada apa melihat sesuatu yang haram. Ya, demikian. Lebih baik berbicara saja daripada melihat sesuatu yang haram. Ya, demikian. Kemudian wa in kanat mafsadatan haram maini. Kalau dua bahaya itu keduanya haram. Qudima akhafuhuma tahriman. Didahulukan lebih ringan haramnya. Wa kadza idza kanata makruhataini qudima ahwanuhuma. Demikian juga dua perkara yang makruh. Didahulukan dari kedua makruh itu mana yang lebih ringan? Wa maratibul muharramat wal makruhah. Tingkatan-tingkatan sesuatu yang haram dan tingkatan-tingkatan sesuatu yang makruh. Fisigori wal kibari dalam perkara kecilnya atau besarnya itu tasdati baston kasiran. Ini beliau mengatakan saya tadi membutuhkan pembahasan yang panjang sebenarnya. La yumkinuni dartuha, tidak mungkin untuk aku membuat aturannya. Ya, ini pembahasan panjang. Ini buku yang ringkas saja. Ya. Kemudian sebutkan sebagian ya tadi kaidah tadi bahwa kalau ada dua perkara yang dia itu bahaya maka dilakukan yang lebih ringan bahayanya kan demikian secara ringkas. Tetapi kalau kita perhatikan banyak dari perkara-perkara agama kita ini yang dia itu masyakoh, berat. Bukan berarti dengan sesuatu yang berat itu kita tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kalau sebagian mengatakan mencari yang dia itu lebih ringan umpamanya. Ya semua atau mungkin banyak dari syariat agama itu berat. Seperti umpamanya wudu fi sidratil bard ketika subuh itu dengan alasan seorang umpamanya wah aku kedinginan. Wah aku enggak bisa bangun. Ya enggak dipaksa. Bukan karena sulitnya itu atau membahayakan diri dia itu umpamanya aku nanti kalau bangun aku demikian enggak harus orang itu sholat. Ya jangan dengan alasan sesuatu itu berat, sesuatu itu bahaya umpamanya kemudian tidak melakukan syariat. Bahkan banyak dari perkara syariat itu ya butuh untuk kita apa melawan hawa nafsu kita. Sholat subuh umpamanya dilawan. Masa mau bangunkan terus kasih air? Ya bangun. Bagaimana kalau nggak bisa tidur? Ya siang jangan tidur. Kalau siang banyak tidur, nanti malamnya ya sulit tidur. Jadi kalau siang jangan tidur atau tidur sedikit. Jadi tidur jam 10 atau jam 9, ya demikian. Wah malam nggak bisa tidur. Ya karena siang tidur terus. Coba siang tidurnya sedikit, malam nanti cepat tidur. Nanti bangun jam 3, jam 4 dan itu. Kalau kita harus membangunkan terus ya sulit. Apalagi udah besar masa dikasih air. Bukannya umpamanya nanti malah dikatakan ini pemarah dan sebagainya. Jadi demikian. Jadi syariat kita ini ada perkara yang dia itu masyaqah. Sulit dia memang kita harus lawan diri kita. Ya, demikian. Demikian juga mencari ilmu di tempat yang jauh itu sesuatu yang berat. Ya, ini berpisah dengan orang tua yang kesenangan di rumah. Tapi dilawan untuk melakukan amalan tersebut. Demikian juga perbuatan ya zina atau melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Hawa nafsu itu apa? Mengajak pada kejelekan, dilawan. Masyaallah. Ya, dilawan. Untuk kemudian seorang itu apa? Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. Kemudian disebutkan di sini, ya, ada faedah dari Al-Imam Isrud Abdul Salam, ya, bahwa dalam perkara-perkara yang di situ ada masyaallah, kesulitan, ya, bisa ditulis perkara yang di situ ada kesulitan. Masyaqah, demikian juga tadi mafsadah, bahasan kita kan mafsadah. Ada perkara, dua perkara yang membahayakan, cara yang paling ringan kan itu. Dalam hal sesuatu yang membahayakan ya atau sesuatu yang masyaqah ini, syariat kita ini ada dua kemungkinan. Ya, dalam perkara yang di situ masyaqah memberatkan, dalam syariat kita ini ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah takhfifun bi isqat. Ini diringankan dengan dihilangkan kewajiban tersebut. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berat, ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu apa? Isqat, ya. Takhfifu bi isqati al-wujub, yaitu seperti kewajiban sholat berjamaah dan sholat Jumat. Kalau kemudian orang itu dalam keadaan safar, ya, demikian juga dalam keadaan sakit, maka apa? Diringankan. Ya, diringankan untuk dia tidak mengikuti sholat berjamaah, demikian juga sholat Jumat. Kemudian bisa yang kedua, ya, ketika ada masyaqah itu bukan dalam bentuk menghilangkan kewajiban itu, tapi apa? Qasr. Dengan apa? Dikurangi. Ya, yaitu dengan apa? Dikurangi dalam hai'ah bentuknya ataupun jumlah. Ya, ketika ada kesulitan, kemudian yang kedua, kemungkinan yang kedua apa? Kemungkinan yang kedua dengan apa? Dengan dikurangi, baik dikurangi kadarnya atau bentuknya. Yaitu apa? Seseorang yang dia itu sakit tidak bisa berdiri. Masyaqah ini. Maka bagaimana? Nah, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Sholli qa'iman fa illam tastati faqa'idan. Sholatlah berdiri, kalau kamu tidak mampu maka duduklah. Berarti apa di sini? Ketika ada kesulitan untuk dikurangi. Ya, demikian juga jumlah. Kapan itu? Ketika orang dalam keadaan safar. Ketika orang dalam keadaan safar, maka dia boleh. Bahkan sebagian berpendapat seperti Muhammad berpendapat wajib seorang untuk qasar. Walaupun kita mengatakan sunnah ya ulama. Ya, ketika kita dalam keadaan safar, maka untuk kita mengqasar menjadi dua rakaat, salat zuhur menjadi dua rakaat saja. Ya, demikian. Jadi bentuk ketika ada kesulitan bisa tadi dengan dihilangkan kewajiban secara mutlak seperti kewajiban sholat berjamaah, demikian juga sholat Jumat ketika orang itu safar ataupun sakit, ataupun dengan dikurangi baik dalam bentuk perbuatannya, tata caranya ataupun jumlahnya. Ini tadi ya, sholat ketika dalam keadaan tidak bisa berdiri boleh duduk, kalau tidak bisa dengan boleh berbaring. Ya, demikian juga tadi sholat yang asalnya 4 rakaat ketika safar boleh kemudian dilakukan dengan 2 rakaat dengan qasar. Demikian juga sholatul khauf, ya, sholat ketika ada peperangan. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis sampai satu rakaat saja. Boleh berjalan juga, boleh dalam keadaan apa? Duduk dan sebagainya. Ya Allah alam. Ini kesimpulannya dalam bahasan kita ini, apabila di situ ada dua bahaya atau lebih dari bahaya, maka ditempuh yang lebih ringan dari bahaya tersebut. Sampai di sini, subhanallah, wa bihamdika, subhanallah, wa bihamdika, subhanallah, wa bihamdika, subhanallah.